Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan Mubtilatus Shalah, pembatal-pembatal salat. Telah kita baca pembatal-pembatal sholat. Di antaranya yang pertama adalah pembatal-pembatal toharoh. Semua yang membatalkan toharoh maka itu membatalkan sholat, karena toharoh merupakan syarat sahnya sholat. Kemudian yang kedua, tertawa dengan bersuara, ini membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, al-kalamu 'amdan li ghairi maslahati sholah, berbicara dengan sengaja tanpa ada kemaslahatan di dalam sholat. Kemudian yang keempat, mururul mar'atil balighah awil himar awil kalbil aswad baina yaday al musalli duna mawdi'i sujudih. Lewatnya wanita yang dewasa, atau lewatnya keledai, atau lewatnya anjing hitam di depan orang yang sedang sholat. Kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan ya. Al-khamisah, yang kelima dari pembatal-pembatal sholat adalah kashful aurati amdan, terbukanya aurat secara sengaja. Lima taqaddama fi syurut, sebagaimana yang telah berlalu dalam pembahasan syarat-syarat sahnya sholat, bahwa di antara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Dan sudah kita bahas tentang mana aurat laki-laki, mana aurat perempuan yang harus ditutup. Sudah kita bahas pada pembahasan syarat-syarat sholat. Maka terbukanya aurat secara sengaja itu merupakan salah satu pembatal dari pembatal-pembatal sholat. Adapun tanpa sengaja, gak sengaja tertiup angin misalkan, atau anak-anak memegang kemudian terlepas ya, atau yang semisalnya nggak sengaja, maka dirinci apabila lama kejadiannya, lama dibiarkan, nggak sengaja tertiup angin, lama tetapi dibiarkan, tidak segera menutupnya, dibiarkan terbuka, maka sholatnya batilah. Apabila lama terbuka dan tidak segera ditutup, padahal dia sadar, maka sholatnya batal. Adapun apabila dia langsung menutupnya ketika tertiup angin, dia langsung tutup. Nah, ketika terbuka, merosot misalkan, dia langsung angkat. Maka tidak membatalkan sholatnya jika langsung dia tutup dengan cepat. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya jika terbukanya tidak sengaja dan dia cepat mengembalikan kain yang terbuka tersebut atau baju yang terbuka tersebut, dia cepat menutup auratnya kembali, maka tidak batal sholatnya. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun jika lama dibiarkan, enggak langsung ditutup, dibiarkan begitu saja, maka sholatnya batal. Karena menutup aurat termasuk syarat sahnya sholat. Adapun kalau sengaja, enggak ada rincian. Sengaja membuka aurat dalam sholat, batal sholatnya. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Mafhum ya? Bedakan antara yang sengaja dengan yang tidak sengaja. Kalau yang tidak, kalau yang sengaja maka batal mutlak. Kalau yang tidak sengaja maka dirinci. Kalau lama enggak segera ditutup maka batal sholatnya. Tapi kalau segera ditutup, maka sholatnya masih sah. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya, as-sadisah yang keenam, istidbarul kiblati, membelakangi kiblat. Ini membatalkan sholat. Mengapa? Li'anna istiqbalaha syartun li sihhatis shalah. Karena menghadap ke arah kiblat itu adalah syarat sahnya sholat. Sebagaimana pembahasan dalam pembahasan yang sudah berlalu tentang syarat-syarat sahnya sholat, bahwasanya menghadap ke arah kiblat termasuk syarat sahnya sholat, sehingga sebaliknya membelakangi kiblat ini merupakan pembatal-pembatal sholat. Namun menghadap ke arah kiblat itu sebagai syarat sahnya sholat, naam, kecuali dalam dua kondisi yang sudah kita sebutkan. Yang pertama apa? Sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar, maka boleh menghadap ke arah mana saja. Yang kedua, ketika sholat khauf. Nah, ketika melakukan sholat khauf boleh menghadap ke arah mana saja, tergantung musuh dari mana arahnya. Baik. Kemudian bagaimana kalau yanharif 'anil qiblati yasiran. Apa? Menceng. Hah? Apa bahasanya menceng? Serong. Serong dari kiblat yasiran sedikit. Enggak pas plek maksudnya. Ya. Mungkin agak serong dia. Nah, baik ke kanan atau ke kiri, ya. Serongnya. Miringnya. As-sahih dalam masalah ini, ya. Apabila serongnya sedikit, ya. Atau miringnya sedikit dari arah kiblat, ya. Tidak sampai membelakangi kiblat, ya. Hanya serong sedikit dari arah kiblat. Naam, maka sholatnya sah. Nah. Bahkan sebagian mengatakan tidak wajib mengulangi sholatnya jika dia tahu kalau itu agak miring. Tidak wajib mengulangi sholatnya, bahkan sebagian mengatakan bil ijma'. Dan ini yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan in harafa inhirafan yasiran fala ara alaihi al-i'adah, wa in harafa inhirafan shadidan fa ara alaihi al-i'adah ma kana fil waqt. Apabila serongnya sedikit, ya, maka aku berpendapat tidak wajib mengulangi sholat. Artinya sholatnya sah. Dan apabila serongnya itu parah, ya, banyak, ya, maka aku berpendapat wajib bagi dia untuk mengulangi sholat. Di waktu itu juga. Juga ada faedah dari Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarh Sunnah. Beliau mengatakan amma idza bana annahu kana munharifan yumnatan aw yusratan wal jihatu wahidah fala i'adata 'alaihi bil ittifaq. Apabila jelas atau dia tahu bahwasannya dia telah serong ke kanan atau ke kiri, ya, sedikit, ya, sedangkan arahnya satu, hanya dia serong, nah, mungkin begini, ya, atau begitu, serong. Fala i'adata 'alaihi bil ittifaq, maka tidak wajib mengulangi sholat bil ittifaq dengan kesepakatan para ulama. Kemudian as-sabi'ah yang ketujuh. Ittisalu najasati bil musalli ma'al ilmi biha wa tadhakkuriha idza lam yuzilha fil hal. Yang ketujuh, di antara pembatal salat adalah menempelnya najis pada orang yang sedang sholat. Baik pada sendalnya misalkan. Ma'al ilmi biha, dan dia tahu ada najis menempel. Wa tadzakkuriha, dan dia sadar, tahu dan sadar, ingat bahwasanya menempelnya najis pada orang yang sedang sholat membatalkan sholat. Idza lam yuzilha fil hal, apabila dia tidak menghilangkannya ketika itu juga. Apabila dia tidak menghilangkannya ketika itu juga. Jadi menempelnya najis pada orang yang sedang sholat dalam keadaan dia tahu dan sadar, apabila dia tidak menghilangkannya ya, atau tidak melepasnya ya, fil hal, ketika itu juga. Kalau dia langsung melepasnya ketika itu juga, maka sholatnya tetap sah. Misalkan sholat pakai sendal, nah pas ruku tahu, oh sendalnya ada najisnya nih, ya. Maka dia langsung lepas sendalnya, nah, langsung dilepas sendalnya. Taib, atau dia sholat pakai sajadah, ya. Sholat pakai sajadah, di pertengahan sholat dia sadar bahwasanya anaknya pernah kencing di situ misalkan, belum dicuci. Maka dia langsung berpindah dari tempat itu, ya, selangkah atau dua langkah, ya, atau dia geser sajadahnya itu, ya, dan dia sholat di atas lantai. Nah, al-muhim jika dia tahu ada najis yang menempel baik pada tempat sholatnya, pakaiannya, ya, maka jika dia ingat dan tahu kemudian dia langsung menghilangkannya, maka boleh dia melanjutkan sholatnya. Sholatnya tetap sah. Kemudian as-saminah, ya, yang kedelapan ya. Yang kedelapan dari pembatal-pembatal salat adalah tarku ruknin min arkaniha aw syarti min syurutiha amdan biduni udhrin. Meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun salat, atau meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya salat. Biduni udhrin, tanpa udhur, dengan sengaja dan tanpa udhur, maka ini membatalkan sholat. Meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, atau meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya sholat dengan sengaja tanpa udhur, maka ini membatalkan sholat. Kemudian at-tasi'ah yang kesembilan. Al-amalul kathiri min ghairi jinsiha li ghairi daruratin kal-akli wa-syurbi amdan. Yang kesembilan adalah al-amalul kathir, gerakan yang banyak. Min ghairi jinsiha, dari selain jenis gerakan sholat. Dari selain jenis gerakan sholat, li ghairi darurah, tanpa ada darurat. Kalau ada darurat boleh, Namun ini tanpa ada darurat. Al-amalul kathir, gerakan yang banyak, min ghairi jinsiha, yang bukan dari gerakan jenis sholat, ya, yang bukan dari jenis gerakan sholat, ya, li ghairi darurah, tanpa ada darurat, ya. Kal akli wasyurbi amdan, kemudian dicontohkan seperti makan dan minum secara sengaja. Ini contohnya saja, dan gerakan-gerakan yang lain tentunya. Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala lahu kalamun nafis fi kitabih Fatawa Arkanil Islam. Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fatawa Arkanil Islam, ya, beliau membawakan ucapan yang bagus, ya, tentang masalah ini. Beliau mengatakan, innal harakata fis salati tanqasimu ila khamsati aqsam. Ya, sungguhnya gerakan di dalam salat itu terbagi menjadi lima macam. Gerakan di dalam salat terbagi menjadi lima macam. Harakatun wajibatun wa harakatun masnunatun wa harakatun makruhatun. Ini kalau istinafiyah, tapi kalau mu'atof ke sebelumnya berarti harakatin wajibatin wa harakatin masnunatin wa harakatin makruhatin wa harakatin muharramatin wa harakatin jaizatin. Gerakan yang wajib, gerakan yang sunnah, gerakan yang makruh, gerakan yang haram, dan gerakan yang boleh. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang boleh. Amal harakatul wajibah fahiyallati yatawakaf alaiha fi'lu wajibin fis sholah. Adapun gerakan yang wajib adalah gerakan yang na'am yatawakaf alaiha fi'lu wajibin fis sholah. Gerakan yang tergantung padanya, ya, gerakan yang wajib di dalam sholat. Apabila gerakan yang wajib dalam sholat ini tergantung padanya, ya, maka gerakan tersebut na'am hukumnya menjadi wajib. Misal contohnya, mislu an yaqumal insan yusolli thumma yadhkur annahu ala ghatratihi najasah, fahina idzin yata'ayyan alaihi an yakhla'a hadhihi al-ghitrah. Apa al-ghitrah? Dusami. Seseorang berdiri, sholat, kemudian dia ingat bahwasannya pada ghitrohnya, walaulam ini mungkin apa ini sesuatu yang dipakai, ya, dia ingat di dalam ghitrohnya itu ada najisnya. Maka ketika itu juga dia wajib bergerak, wajib bergerak untuk mencabut gitrohnya yang terdapat padanya najis. Kalau tadi kita contohkan sendal, ya, sahur sadar di sendalnya ada najis, maka apa? Dia langsung melepas. Nah, gerakan ini gerakan kan? Gerakan melepas sendal, atau kalau najisnya ada di sajadahnya, otomatis gerakan dia berpindah dari sajadah tersebut, atau dia melempar sajadah tersebut ke tempat yang lain, ya. Ini kan gerakan nih. Nah, maka gerakan yang seperti ini hukumnya wajib. Nah, karena gerakan yang kewajiban sholat tergantung padanya. Gerakan yang kewajiban sholat tergantung kepadanya. Maka gerakan tersebut hukumnya menjadi wajib. Lama lagi terus ini. Kemudian dalilnya kata Syekh, wa hadhi harakatun wajibatun wa dalilu dzalik anna nabiy sallallahu alaihi wasallam atahu jibril wa huwa yusalli fa akhbarahu anna fi alaihi qadaran fa khala'ahuma annabiy sallallahu alaihi wasallam fi asna'is shalah wa madha fi salatihi wa hadhi harakatun wajibah. Dalilnya adalah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang sholat, kemudian datang Jibril memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada sendal beliau ada najisnya. Jadi diberitahu oleh Jibril bahwasanya dalam sendal beliau ada najisnya. Ketika beliau dikasih tahu oleh Jibril bahwasanya sendalnya ada najisnya, maka beliau segera melepas kedua sendalnya, ya, di tengah-tengah sholat ini. Kemudian beliau lanjut sholatnya sampai selesai. Dan gerakan melepas sendal, nah ini gerakan yang wajib hukumnya. Kemudian wa amal harakatul masnunah, adapun gerakan yang sunnah, fahiya an yatawaqqafa 'alaiha kamalus shalah mislu dunu fis saff idzan fatahat al furjah fadana al insanu ila jarihi li saddi hadhihi al furjah fa inna hadhihi sunnatun fayakunu hadzal fi'lu masnunan. Adapun harokah yang gerakan yang sifatnya sunnah, ya, adalah gerakan yang kesempurnaan sholat itu tergantung padanya. Gerakan yang kesempurnaan sholat tergantung padanya. Contohnya adalah mendekat ke saf. Apabila safnya terjadi kekosongan, maka seseorang dia mendekat ke teman yang ada di sampingnya, atau maju ke depan, ya, untuk mengisi saf yang kosong. Naam. Maka ini harokahnya, gerakannya dikatakan sebagai gerakan yang sunnah. Baik. Namun tentunya ini jika memilih pendapat yang bahwasannya merapatkan saf, ya, atau mengisi saf yang kosong itu hukumnya sunnah. Maka dihukumi gerakannya sunnah. Tapi kalau yang berpendapat bahwasannya merapatkan saf dan mengisi yang kosong, ya, dalam saf itu hukumnya wajib, ya, maka dia berpendapat gerakan tersebut hukumnya wajib juga. Baik. Karena perintah dari Rasulullah SAW, sawu sufufakum, ya, suddul khalal, ya. Nah, isi yang kosong, jangan biarkan ada tempat yang kosong, ya, untuk syaitan, ya. Jangan, ini larangan. Dan juga perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan asal dari perintah dari beliau, ya, hukumnya adalah wajib. Nah. Jadi tergantung dia berpendapat apa dalam hukum tersebut. Ya, kalau berpendapat wajib, maka gerakannya hukumnya wajib. Gerakan mengisi saf yang kosong, ya, atau pindah ke kiri atau ke kanan, ya, untuk mengisi saf yang kosong. Nah. Kemudian wa amal harakatul makruhah fahiyal harakatul lati la hajata ilaiha wa la tata'allaqu bi takmilis shalah amal harakah thayyib. Adapun gerakan yang makruh adalah gerakan yang la hajata ilaiha, gerakan yang tidak perlu. Gerakan yang tidak perlu. Wa la tata'allaq bi takmilis shalah, dan tidak berkaitan dengan kesempurnaan salat. Gerakan yang enggak perlu. Makruh. Apa contohnya? Al-muhim, gerakan la hajata ilaiha, gerakan yang tidak perlu dan tidak berkaitan dengan kesempurnaan sholat. Maka ini hukumnya makruh. Kalau sedikit, ya, kalau gerakannya sedikit. Kalau gerakannya banyak, apa tadi hukumnya? Membatalkan al-amalul kathir, gerakan yang banyak. Selain dari jenis gerakan sholat. Kemudian yang keberapa? Amal harakatul muharrama fahiyal harakatul kathiratul mutawaliyatu. Adapun gerakan yang haram, yang membatalkan sholat, adalah gerakan yang banyak, yang berturut-turut. Ya. Gerakan yang banyak dan berturut-turut tanpa ada hajat. Adapun kalau ada hajat, nah, tidak membatalkan. Nah, tidak membatalkan. Mislu an yakuna al-insan wa huwa qa'imun ya'bath wa huwa raki' ya'bath wa huwa sajid ya'bath wa huwa jalis ya'bath hatta takhruj as-salah an hay'atiha wa hadhihi al-harakatul muharramah. Contohnya orang yang dia sholat berdiri, ya, ketika berdiri main-main, ya. Nah, gerak sana gerak sini. Ketika dia ruku juga ya'bas, main-main, ya. Ketika dia sujud juga ya'bas, main-main, ya. Ketika dia duduk, ya, di antara dua sujud misalkan, juga ya'bas, main-main, ya. Hatta sampai, nah, keluar dari kondisi atau hay'ah sholah, ya. Hatta tukhrij as-sholah atau takhruj as-sholatu an hay'atiha, sampai sholat itu keluar dari hay'ahnya, ya. Dari apa keadaannya, ya. seolah-olah orang melihat dia sedang tidak sholat, ya, karena main-main. Banyak gerakannya yang tidak perlu. Maka ini harakatul muharramah, ini harakah atau gerakan yang muharram. Li'annaha tubtilu shalah, karena membatalkan sholat. Wa amal harakatul mubahah, adapun yang terakhir, gerakan yang boleh, jaiz, jaizah atau mubahah, fahiya ma'ada zalik, yaitu gerakan yang selain empat itu. Gerakan yang selain empat tadi, maka itu gerakan yang jaiz, boleh. Misal an tashtagil al-insan atau tusgil al-insan hikkatan fayahak hakkayahku fayahukkuha. Misalkan seseorang gatel, ya, gatel badannya di mana, ya, kemudian dia menggaruknya. Ini apa? Jaizah, boleh. Aw tanzilu ghatratuhu ila 'ainihi, ala 'ainihi fayarfa'ahuma. Ghatrah mungkin tutup kepala, ya, kayaknya. Nah, imamahnya misalkan. Atau imamahnya jatuh ke matanya misalkan, menutupi matanya. Maka dia apa? Mengangkatnya. Mengangkat penutup kepalanya. Nah, ini gerakan yang mubah, boleh. Fahadihi minal harakatil mubahah. Aw yasta'adhinuhu insanun fayarfa'a yadayhi wa ya'dhana lahu. Fahadihi minal harakatil mubahah. Atau ketika dia sholat, ada orang minta izin ke dia. Ya. Kemudian dia mengangkat tangannya isyarat. Isyarat boleh, silahkan, ya. Maka yang seperti ini harakat mubahah, gerakan yang boleh. Sekedar isyarat boleh, ya. Taib. Seperti juga apa? Ketika sholat sambil menggendong anaknya. Ini harokah yang mubahah, harokah yang boleh, jaizah. Ya, otomatis ketika dia ruku, dia harus simpan anaknya dulu. Bangkit dari ruku, dia angkat lagi. Ini kan gerakan semuanya. Ya. Ini gerakan yang mubahah, boleh. Tep lebih lengkapnya bisa dilihat dalam Fatwa Arkanil Islam. Kemudian al-ashirah yang ke-10, sedikit lagi, ya. Dari pembatal-pembatal salat adalah al-istinadu li ghairi udhrin li'an al-qiyama syartun li sihhatiha. Menyandar, ya, tanpa uzur. Kalau ada uzur lain lagi ceritanya. Ini dia bersandar ketika sholat tanpa uzur, ya, makanya membatalkan sholat. Nyandar di tembok misalkan, ya. Nah, tanpa uzur, ini membatalkan sholat. Kenapa? Karena al-qiyam, berdiri itu, berdiri, ya, tanpa bersandar, itu merupakan syarat sahnya sholat. Sebagaimana yang sudah berlalu penjelasannya dalam pembahasan syurutus sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Kemudian yang ke-11, al-hadiyata asyar, ta'ammudu ziyadati ruknin fi'liyin. Sengaja menambah rukun yang berupa gerakan sholat. Sengaja menambah salah satu rukun sholat yang berupa gerakan. Sengaja menambah salah satu rukun sholat yang berupa gerakan. Kaziyadati fir ruku wa sujud, seperti dia menambah ruku dan menambah sujud. Ya, satu rakaat rukuknya dua kali misalkan. Dia tambah supaya lebih banyak pahalanya mungkin. Ya. Dia tambah sengaja, maka apa, batal sholatnya. Atau dia nambah sujud tiga kali, batal sholatnya. Li'annahu yukhillu bihayatiha, karena ini merusak keadaan sholat. Ya. Merusak kondisi sholat yang sebenarnya. Fatabtul ijma'an, maka sholatnya batal. Ijma'an berdasarkan ijma', sepakatan para ulama. Kemudian ats-tsaniyatu asyar, yang ke-12, ta'ammudu taqdimi ba'dil arkan ala ba'd, sengaja mendahulukan sebagian rukun sholat dari sebagian rukun yang lain. Sengaja mendahulukan sebagian rukun sholat dari sebagian rukun yang lain. Misalkan dia sengaja mendahulukan sujud sebelum ruku. Sebelum ruku, sujud dulu dia. Maka apa? Ini sengaja, maka membatalkan sholat. Liana tertibah ruknun kama taqaddama. Kenapa? Karena tertib di dalam sholat, ya, itu adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Dia bertakbir, kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah, kemudian setelah itu dia ruku, kemudian setelah itu dia bangkit dari ruku, ya, i'tidal, kemudian dia baru sujud, bangkit dari sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit lagi. Tertib dari awal sampai akhir tadi, ya, itu merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Ketika dia mendahulukan yang terakhir, ya, dari yang sebelumnya, ya, misalkan dia sujud dulu sebelum ruku, maka ini membatalkan sholat. Kemudian yang ke-13, ta'ammudus salam qabla itmamiha, sengaja salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sebelum sempurnanya sholat. Belum sempurna sholat. Ya. Baik. Baru duduk, ya. Tahiyat terakhir baru duduk dia. Langsung salam. Ya. Langsung salam. Baik. Dia salam sengaja sebelum sempurnanya sholat, maka ini membatalkan sholat. Kemudian Ar-Rabi'atu Asyar, yang ke-14, ta'ammudu ihalatil ma'na fil qira'ah ay qira'atil fatihah li'annaha ruknun, sengaja merubah makna dalam bacaan. Sengaja merubah makna dalam bacaan, yaitu dalam membaca surat Al-Fatihah pakai lafaz yang lain. Maka ini membatalkan sholat. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Seperti contohnya apa misalkan? Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia rubah na'buduka wa nasta'inuka misalkan. Ya. Nah, mestinya iyyaka na'budu. Jadi maf'ulnya didahulukan. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia rubah menjadi na'buduka wa nasta'inuka, ya, misalkan, maka ini merubah taib lafaz dalam bacaan Al-Fatihah, ya, sehingga juga merubah makna, ya. Maka ini membatalkan sholat. Karena apa? Bacaan Al-Fatihah termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Beda ya, iyyaka na'budu dengan na'buduka, itu beda. Iyyaka na'budu artinya hanya kepada engkau kami beribadah atau kami menyembah, ya. Jadi ada pengkhususan. Beda dengan na'buduka, kami menyembahmu. Ya. Taib. Kemudian yang terakhir, yang ke-15. Fashun niyyati bitaraddudi bil fashi wa bil azmi alaihi li anna istidamata niyyati syartun. Yang ke-15 dari pembatal salat adalah fashun niyyah, menfasakh atau memutus niat. Memutus niat. Dengan apa memutus niat? Dengan taraddud bil fashi. Dengan ragu. Mau diputus atau tidak sholatnya ini, ragu nih. Putus enggak. Ragu dia. Aw bil azmi alaihi, atau dengan tekad, bukan dengan ragu lagi. Sudah dengan tekad untuk memutus sholat. Sudah berniat untuk memutus sholat. Maka ketika telah melakukan azm, tekad kuat untuk memutus sholat, maka di saat itu pula sholatnya putus, batal. Kenapa? Li'anas tidak mataniya syartun, karena bersambungnya niat, tidak terputus, itu merupakan syarat sahnya sholat. Niat harus dari awal sampai awal sholat sampai selesai. Kalau terputus niatnya, dia di tengah sholat berniat memutuskan, nah putus sholatnya. Atau dia ragu, putus enggak. Ini putus sholatnya, alias batal sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang disebutkan dalam kitab ini dari pembatal-pembatal sholat, kurang lebihnya ada 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.